Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita ghoyah wa takrib dengan rujukan kitab Al-Imta' bi Sharhi Matni Abi Suja. Karangan Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang sudah di pembahasan tentang sholat Jumat. Ya, terakhir kita setelah membaca tentang fardu-fardu dalam sholat Jumat, yaitu ada dua khutbah, kemudian apa, sholat dilakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan ke sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Hayatu sholati al-jum'ah. Sunnah-sunnah yang ada di pelaksanaan sholat Jum'ah. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa hayatuha arba'u khisalin. Sunnah-sunnahnya ada al-ghuslu. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Wa tanzifu al-jasad, membersihkan badan. Walubsu asyabi al-bidhi, memakai baju putih. Wa'ahlu al-zufri wa'tibu. Wa'ahlu al-zufri wa'tibu. Kemudian memotong kuku dan memakai wangian. Wa'yustahabu al-insatu fi wa'khutbati. Wa'mantakhola wal-imamu yakhtubu sholla rak'ataini khafifataini summa yajlisu. Yang pertama mandi, kemudian membersihkan badan, memakai baju putih, memotong kuku, memakai wangian. Kemudian disunahkan diam mendengarkan ketika khutbah. Kemudian jika seorang itu masuk ke masjid, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka orang tersebut sholat dua rakaat yang ringan, kemudian duduk. Hai'atu sholatil jum'ah, yaitu adab yang dengannya seorang yang melaksanakan sholat jum'at ini apa berhias dengan adab-adab tersebut. Yang pertama al-ghuslu, mandi, hukumnya sunnah. Dan mandi sholat jum'ah dimulai sejak fajar shadiq, sejak subuh. Kemudian sampai kapan? Sampai sebelum sholat. Ya. Sampai masih memungkinkan untuk nanti mendapatkan sholat Jumat. Ya. Kemudian lebih afdol jika mandinya adalah mendekati kepergian ke sholat Jumat. Nah, yang menjadi hikmah atau ilahnya adalah membersihkan badan, menghilangkan ya aroma yang tidak sedap, yang tidak baik, dan berpenampilan yang baik, sehingga semakin dekat dengan waktu pergi ke masjid maka semakin bagus. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa mikta salah wal ghuslu afdol. Maka disitu ada wa manikta salah wal ghuslu afdol. Barang siapa yang mandi maka itu lebih. Maka ini menunjukkan wajib, kan, tapi dipalingkan dengan hadis ini. Sehingga mengkompromikan antar dalil. Ya. Hukum asal perintah wajib, akan tapi kalau ditemukan pemaling, sharif, nah, nanti dia bisa menjadi sunnah hukumnya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan kaidah usul ya, usul fikih yang mengatakan al-amru lil wujub. Nah, pada asalnya, tapi nanti kalau ada korina atau pemaling dari dalil yang lain bisa menjadi sunnah. Contohnya adalah ini. Yang kedua, tanziful jasad, membersihkan badan, yaitu dari membersihkan dari kotoran-kotoran ya, bau yang tidak enak yang nanti bisa mengganggu jamaah sholat yang lain. Kemudian faedah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan man nadzafa tsaubahu qalla hamuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang bajunya bersih maka sedikit kecemasannya, dan orang yang aromanya wangi maka bertambah akalnya. Kemudian memakai baju putih, karena ini adalah sebaik-baik baju. Ya, kalau untuk hari Jumat, bajunya adalah baju putih. Ya. Walaupun tidak baru bajunya, dan bukan yang terbaik misalnya, tapi warna putih lebih diutamakan. Dan warna putih ini baik di bajunya bagian atas, ya, atau bagian bawah. Kemudian sorban, nah, disunahkan pula nanti kalau bisa yang baru ya baru. Kalau tidak baru yang lebih, yang masih bagus, yang mendekati baru. Disunahkan nanti bajunya semuanya putih. Nanti kalau nggak bisa semuanya, yang atasnya saja. Kalau bawahnya bisa putih maka lebih bagus. Misalnya pakai jubah, atau misalnya pakai atasannya baju koko, bawahnya putih ya, serba putih ya. Lebih utama adalah yang serba putih. Kemudian memotong kuku agar tidak apa mengganggu. Nanti bisa juga mengganggu orang lain ketika berjabat tangan dan lain sebagainya. Karena kuku jika itu panjang menjadi sebab berkumpulnya kotoran-kotoran di badan. Dan disunahkan memotong kuku itu setiap Jumat. Ya. Bahkan sekali setiap Jumat, dan makruh ditinggal, makruh tidak dipotong lebih dari 40 hari. Kemudian arti ibu memakai wangian. Maka memakai wangian bisa menyebabkan orang lain senang, orang lain nyaman ketika bertemu. Berbeda nanti kalau aromanya tidak enak. Dan ini sunnah bagi laki-laki, ataupun bagi perempuan, tidak boleh dia memakai wangian ketika keluar untuk sholat Jum'ah. Faedah minimal dari wangian adalah air. Kemudian yang nomor 6, al-insad li sima'il khutbah. Diam, ya, diam untuk mendengarkan khutbah. Ya, disunahkan orang sholat Jum'ah, jamaah sholat Jum'ah itu duduk dengan khusyuk. Ya, dia dalam keadaan dia mendengarkan khutbah sehingga bisa mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan khatib dan mendapatkan pahala. Di sini hukumnya sunnah karena ada dalil lain yang memalingkannya. Nah, kalau di sini beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhthubu faqad laghut." Jika engkau mengatakan pada temanmu di hari Jum'ah, diamlah sedangkan imam masih dalam keadaan berkhutbah, faqad laghut. Laghu itu artinya sesuatu yang tidak bagus perkataan tidak bagus, akan tapi yang dimaksud di sini adalah tidak mendapat pahala yang sempurna dan faedah yang sempurna. Ya, kemudian ada juga dalil di surat Al-A'raf ayat 204. Ya. Situ Allah SWT berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, itu disebutkan dalam tafsir itu tentang khutbah, ya, tentang khutbah, sehingga suruh diam. Wa ansitu wastami'u lahu wa ansitu. Nah, sehingga al-amr lil wujub, harusnya hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib diam, karena ada perintah ansitu tadi. Diam Al-Qur'an. Kan tapi ada pemaling, lagi-lagi ada pemaling dalil lain yang menunjukkan bahasnya nanti hukumnya mustahab. Yaitu dalam salah satu hadis ada orang yang bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kemudian dijawab oleh Nabi, balik bertanya, mazi adatta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kemudian orang tersebut menjawab, hubbullah wa rasulih, cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW menimpali, innaka ma'a man ahbabta, sungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Muttafaqun alaih. Maka sisi pendalilannya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari percakapan, kemudian tidak menjelaskan bahasanya wajib diam. Ya, ini dalil yang memalingkan dalil yang lain yang menunjukkan wajib, sehingga diam di sini dihukumi sunnah, tidak haram menurut pendapat yang rajih dalam mazhab. Ya, sehingga apa? Ya. Mungkin kalau kita nggak belajar dari pemalingnya ya, mungkin ketika mendengar loh, kenapa bisa sunnah, ya kan? Dalilnya jelas wajib, nah, dan lain sebagainya. Kan tapi ketika kita sudah tahu sisi pendalilan dalil lain yang dibawakan fuqaha mazhab, maka kita bisa lebih maklumi bahwasanya. Oh, ternyata juga dalilnya kuat misalnya. Atau kita mungkin malah memilih pendapat ini, boleh-boleh saja. Karena ijtihadi, ya kelihatan, ijtihadi ya kelihatan sekali kan, dalil-dalilnya seperti itu. Kemudian, oke. Yang nomor 7. 9, memperbanyak doa, karena di hari Jumat ada satu waktu yang di situ doa akan diijabahi. Kemudian nomor 10. Pergi ke sholat Jum'ah di awal waktu, ya, sejak pagi. Yang 11, berjalan dengan tenang, ya. Kemudian 12, menyibukkan diri dengan membaca dan membaca Al-Quran dan berzikir. Tanbih, saran orang yang masuk ke masjid dengan imam, ya, sedang berkhutbah, maka orang tersebut diperintahkan untuk sholat 2 rakaat yang ringan. Ini tadi menjelaskan matan, waman dakhala wal imamu yakhthubu sholat rakaatain. Nah, kalau di sini pensyarah mengatakan orang yang masuk ke masjid, khatib sedang khutbah, maka dia sholat sunnah Jum'ah. Sholat 2 rakaat sunnah Jum'ah, qobliyah maksudnya adalah, karena dalam mazhab ada sholat qobliyah Jum'ah. Nah di sini, pas dia masuk, nah itu nanti sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Dan statusnya juga sudah menggugurkan tahiyatul masjid. Ya. Karena apa? Karena tahiyatul masjid tidak dimaksudkan dengan azadnya. Artinya yang penting di waktu tersebut itu ada sholat. Maka sholat yang lain bisa menggantikan ya tujuan dari tahiyatul masjid. Maka beliau mengatakan, sholat rokataini khofifataini sunnatal jum'ah. Wa in sholahuma, jika dia telah sholat sunnah Jum'ah, fahiyat tahiyatul masjid. Maka yang itu tahiyatul masjid. Jadi dia misalnya sholat qobliyah Jum'ah di rumah misalnya. Ya. Ini intinya dia sudah sholat qobliyah Jum'ah, kemudian masuk dua rokaat, sholat dua rokaat, maka itu sholat tahiyatul masjid. Wa in sholahuma, fahiyat tahiyatul masjid. Masalah jika dia ingat ada sholat yang tertinggal maka tidak boleh dia sholat di tengah-tengah khutbah berlangsung ketika mendengarkan khutbah. Masalah jika dia ada persangkaan kuat atau zon ketika nanti dia sholat dua rakaat maka akan ketinggalan takbiratul ihram imam ketika sholat Jum'ah. Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dia tidak perlu sholat dua rakaat, kan? Tapi dia berdiri saja, ya, berdiri tidak sholat. Ya, dia menunggu saja. Karena nanti kalau dia sholat, bisa tertinggal takbiratul ihram. Maka beliau sebutkan wala yusali rokataini asunata au tahiyata. Baik itu sunnah qobliyah ataupun tahiyatul masjid. Maka dia berdiri misalnya sudah berdoa misalnya. Sudah selesai. Nah ini nunggu saja. Nanti nunggu sampai selesai. Kemudian iqomah bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Faedah yang dimaksud dengan takhfif. Meringankan dua rokat itu apa? Mencukupkan diri dengan hal-hal yang wajib saja, yang rukun-rukun saja. Karena kalau kan ada tiga sholat kan, rukun, sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Nah, ini kan kita harus tahu dihafal ya, itu apa saja. Ya, ini di sini mencukupkan dengan rukun-rukun saja. Lal isra' fil harokat, bukan mempercepat gerakannya, gerakannya cepat enggak, tapi mencukupkan dengan rukun. Ya, misalnya hanya membaca Fatihah, tidak perlu surat, iftitah juga enggak. Nah, kalau yang rukunnya itu. Misalnya enggak baca tasbih itu sudah sah, tapi kalau misalnya membaca satu kali kan tidak terlalu lama. Karena kalau membaca satu kali ini juga membantu untuk lebih mantap bahwa itu sudah tumakninah. Kalau enggak baca tasbih, nah kadang kan posisinya nanti terlalu cepat, bisa enggak tumakninah. Karena ukuran tumakninah satu kali tasbih, maka ya sebaiknya ketika rukuk baca tasbih satu kali misalnya. Nah, enggak perlu tiga kali, satu kali. Kalau ya takhfif ya seperti itu. Dan seterusnya ya. Ya kemudian disunahkan bagi imam untuk berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kemudian beri salam pada jamaah. Kemudian membaca ketika sholat Jum'ah, membaca surat Jum'ah di rokaat pertama. Kemudian dan surat Al-Munafiqun di rokaat kedua. Atau di rokaat pertama membaca surat Al-A'la. Di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini hukumnya sunnah. Ya. Faedah dikecualikan anjuran kesunahan pergi ke masjid di awal waktu. Dikecualikan adalah imam. Nah, imam tidak disunahkan di awal waktu. Di mana imam tersebut menyibukkan diri dengan apa? persiapan untuk khutbah. Masalah jual beli ketika khutbah hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada masalah di rukunnya, nanti hukumnya sah. Maksudnya sah jual belinya, tapi berdosa. Ini ada khilaf di antara ulama, ini dia nanti sah tidak. Kalau berdosa, ya semua ya jelas haram kan. Tapi sah tidaknya ini ada perselisihan. Jika hari Jumat itu bertepatan dengan hari Aid, hari raya, maka wajib untuk sholat Jum'ah, yaitu bagi penduduk tersebut, penduduk daerah tersebut, dan tidak bisa mencukupkan hanya sholat Id saja. Jadi dia juga harus sholat Jum'ah. Adapun di daerah pelosok, pedesaan yang di situ tidak ditegakkan sholat Jum'ah, maka tidaklah dibebankan bagi mereka untuk turun ke kota, ke daerah pemukiman yang ada sholat Jum'ah. Maka gugur bagi orang-orang daerah tersebut untuk sholat Jum'ah dan mereka sholat zuhur. Ya, di sini dirinci ya. Kalau di daerah perkotaan atau pemukiman biasa, maka dia tetap sholat Jumat. Dan sholat idnya tidak mencukupi, tidak bisa menggantikan atau mencukupi dari sholat Jum'ah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi fitraini. Amin. Faslun, salatul aidaini, salat dua hari raya, wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun wa hiya raka'atani. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Wa fisaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Wayakhtubu ba'dahuma khutbataini wayukabbiru fil ula tis'an wa fisaniyati sab'an. Salat dua hari raya hukumnya sunnah mu'akadah. Dan jumlah rakaatnya dua rakaat, yukabbiru bertakbir di rakaat pertama 7 kali. Selain takbiratul ihram, tidak termasuk takbiratul ihram, sehingga kalau plus takbiratul ihram berarti 8. Wafisa niati di rokat kedua takbir 5 kali, tidak termasuk takbir qiyam berdiri. Takbir berdiri. Yang dari apa? Dari rokat pertama ke rokat kedua. Takbir intiqal ya. Kemudian berkhutbah setelah keduanya. Setelah melaksanakan 2 rokat tadi. 2 khutbah, ya, bertakbir di khutbah pertama ya, 9 kali dan di khutbah kedua 7 kali. Salat Id yaitu Idul Adha dan Idul Fitri sunnah muakkadah. Dan Nabi SAW merutinkan melaksanakan salat hari raya. Dinamakan Aid karena dia diulangi ya, kembali lagi dan diulangi. Awal salat Id pertama Nabi SAW yaitu Idul Fitri di tahun kedua Hijriah. Dan salat Id ini sunnah baik bagi anak kecil ataupun dewasa, tua, perempuan, munfarid ataupun berjamaah. Tapi kalau untuk wanita ya itu nanti tidak disunahkan ya, terutama wanita cantik seperti itu jamil, maka tidak disunahkan. Dan sholat ini dilaksanakan secara berjamaah, tetapi boleh juga munfarid sendirian. Maka jamaah bukan syarat. Jamaah bukan syarat untuk sholat id. Bisa dilakukan dengan sendirian. Ya, kalau di Fathul Qarib disebutkan, disunahkan, syariatkan, berjamaah ataupun munfarid, musafir, merdeka, budak, khunsa, dan perempuan, tapi yang la jamilatin, yang tidak cantik. Juga bukan perempuan yang dia terpandang, juga tidak di, juga itu di, dikecualikan. Karena bisa menimbulkan fitnah. Faedah yang sunnah adalah sholat secara bersamaah, tapi tidak disyaratkan jumlah tertentu, sebagaimana sholat Jum'ah yang disyaratkan adalah 40. Waktu sholat Id antara apa terbit matahari sampai zawal, tapi disunahkan mengakhirkan sampai naik seukuran tombak, ya sekitar 20 menit, sulus sa'ah, berarti 20 menit setelah suruk, setelah apa terbit. Tata cara sholat Id, sholat Id dilakukan 2 rakaat, takbir di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Yaitu dan doa iftitah sebelum ta'awud. Yaitu takbir 7 kali. Jadi takbir 7 kali setelah takbiratul ihram, ya. Dan doa iftitah dan sebelum ta'awud. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain yang mudah baginya. Kemudian rukuk, sujud, dan di rakaat kedua takbir 5 kali setelah takbir intiqal. Ya, tadi di matan takbir qiyam. Setelah selesai rakaat pertama bangkit, berdiri, tukang takbir. Nah, setelah itu takbir lagi 5 kali. Baca surat Al-Fatihah dan surat yang lain yang mudah baginya, kemudian rukuk, sujud, tasahud, salam. Dan sholat ini dilakukan sebelum khutbah. Faedah disunahkan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Atau membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Atau surat Qaf di rakaat pertama dan surat Qamar, Al-Qamar di rakaat kedua. Sunahkan membaca zikir setelah takbir, di sela-sela takbir, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sirron, secara sir saja. Disunahkan menjarkan takbir ketika sholat dan mengangkat kedua tangannya di semua takbir. Ya, takbir-takbir tadi tangannya diangkat. Dijaharkan ya di sini. Dijaharkan dan diangkat. Ya, kemarin sudah kita sampaikan jahar itu sampai terdengar orang lain. Adapun takbiratul ihram ini adalah rukun. Dan takbir-takbir setelahnya maksudnya hay'ah, sunnah. Sehingga nanti kalau dia enggak takbir tambahan, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Jika imam lupa takbir, maka sah sholatnya. Adapun jika dia ingat sebelum baca Al-Fatihah, maka dia kembali untuk melakukan takbir, baca takbir. Dan ketika dia sudah memulai masuk baca Al-Fatihah, maka tidak perlu dia kembali untuk bertakbir. Tapi kalau kemudian belum menyebutkan, jika dia kembali untuk takbir, sah sholatnya. Jika imam ataupun sholat yang sendiri munfarid, ragu-ragu jumlah takbirnya, sudah takbir berapa kali, ini sudah 5 atau baru 4, sudah 7 atau 6, maka bana alal yakin wahuwal aqal. Sebagaimana di bab sholat, rokaat sholat, ini juga sama. Kalau ragu-ragu sudah berapa, ya pilih yang sedikit. Kemudian disunahkan imam untuk berkhutbah setelah id. Kemudian bertakbir di khutbah pertama 9 takbir. Di khutbah kedua 7 takbir. Dan rukunnya dan sunah-sunahnya sebagaimana takbir sebagaimana khutbah Jum'ah. Rukun dan sunah-sunah dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha, sebagaimana khutbah Jum'ah. Jika masjidnya luas, bisa menampung para kaum muslimin untuk sholat, maka sholat di masjid lebih utama karena kemuliaan tempat tersebut. Adapun jika tempatnya sempit, maka sholat di tanah lapang. Faedah Baitul Haram, sholat di situ lebih utama daripada di tempat manapun untuk sholatnya. Ya. Khutbah sholat id 2 kali ini adalah pendapat pendapat ya, 4 mazhab ya. Ini pendapat 4 mazhab. Nanti bisa dicek di Fiqih Muqorron nanti. Sudah. Jadi bukan hanya pendapatnya Syafi'iyah. Jumhur kalau tidak salah ya. Afan. Ana lupa jumhur atau empat mazhab. Jadi bukan pendapat sedikit. Tapi seingat Ana minimal jumhur ini. Ya, minimal apa? Pendapat jumhur. Sehingga memang bisa diamalkan ya. Bisa diamalkan. Kemudian takbir ketika hari raya. At-takbir fil aid, takbir di hari id. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa yukabiru min wurubi syamsi min lailatil aidi ila an yadkhula al-imamu fi shalah. Wa fil adha khalfa shalawati al-mafruḍati min subhi yaumi arafata ila al-asri min akhiri ayyami tasyriqi. Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan dan bertakbir dari sejak tenggelamnya matahari di malam id sampai imam masuk untuk sholat, datang untuk sholat. Di hari raya Idul Adha, takbir di setelah sholat-sholat fardu dari subuh dari Arafah yaitu 9 Zulhijjah sampai asar ya. Hari tasrif sampai asar berarti nanti kalau maghrib sama isya tidak, jadi sampai asar dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 dari 13 asar ya. Berarti ini kalau yang sholat idul takbir di waktu Idul Adha. Takbir di hari raya itu ada yang mursal, ada yang muqayyad. Mursal yang bebas waktunya yaitu mursal yaitu tidak di setelah sholat. Selain setelah sholat. Hukumnya sunnah baik orang yang mukim atau musafir. Dan takbir bisa dilakukan di rumah-rumah, di jalan-jalan, pasar, masjid-masjid. Dan takbir dengan suara yang dikeraskan bagi laki-laki ya untuk menunjukkan syiar. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah sholat-sholat fardu, setelah sholat-sholat. Ini untuk Idul Adha. Idul Adha itu ada takbir muqayyad, ada takbir muqayyadnya. Hukumnya sunnah. Kemudian faedah Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Maka jika kita takbir setelah sholat, meskipun kita takbir setelah sholat. Jadi kalau Idul Adha ada takbir muqayyad, yaitu dimulai dari apa? Subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai asar 13 Zulhijjah, terakhir hari tasyrik. Maka sholatnya berarti 25 dikurangi 2. Kalau totalnya kan 5 kali 5 hari 25, karena yang tanggal 13 ini maghrib sama isya kan tidak, cuma sampai asar, berarti 23 sholat. Ya, setelah 23 sholat. Idul Adha ini ya, untuk hari raya Idul Adha. Adapun Idul Fitri, tidak ada takbir muqayyad. Meskipun misalnya kita takbir setelah sholat. Ya. Kalau misalnya ada orang takbir setelah sholat fardu di Idul Fitri, ya itu masuk keumuman takbir mursal. Ya. Masuk keumuman di situ. Asalkan tidak mengkhususkan, yang tidak mengkhususkan bahasanya ada perintah tertentu, ya berarti tidak masalah, artinya kan di semua waktu, maka bisa jatuh pula waktu itu di waktu setelah sholat. Far'un. Kemudian takbir untuk Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri, yaitu maghrib hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Misalnya besok Idul Fitri, nanti maghrib sudah mulai takbir. Kemudian berlanjut terus takbir itu sampai imam keluar untuk sholat. Ya. Sampai kedatangan imam untuk sholat, untuk mengimami sholat. Adapun Idul Adha dimulai takbirnya itu dari fajar subuh ya, hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, yaitu asar yang keempat ya, dari 10, 11, 12, 13 gitu. Dari situnya kan 4. Kemudian bertakbir 23 sholat fardu yang tadi Anda sebutkan. Kalau 5 kali 5 25, karena maghrib sama isya itu tidak dilakukan takbirnya, cuman berakhir sampai asar, berarti 23 sholat. Faedah, disunahkan takbir pula setelah melaksanakan sholat yang tertinggal, setelah qadha dan setelah sholat jenazah. Kemudian untuk orang yang berhaji, bertakbir setelah sholat-sholat dari zuhur hari nahar. Hari nahar apa? Yaumul Aid. Hal 10 Zulhijjah. Dan berakhir di subuh akhir hari tasyrik. Jadi berakhirnya subuh di hari tasyrik, akhir hari tasyrik tanggal 13. Kalau non haji tadi kan asarnya, kalau ini subuhnya, karena itu adalah sholat terakhir ketika di Mina tanggal 10. Ya. Kemudian lafadznya, insyaallah kita sudah mengetahuinya. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahi alhamd. Ini 3 kali ya di sini. Kemudian Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba. Wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ansari Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala zuriyati Sayyidina Muhammad wassalamu tasliman katsira. Yang panjang. Kemudian adab Aid. Yang pertama mandi. Dan mandi untuk hari raya ini dimulai dari separuh malam kedua. Ya. Dari malam Aid. Jadi malam Aid ketika sudah berlalu separuh pertama, maka sudah bisa dimulai sunnah mandi Aid. Sampai sholat, disitu disebutkan sampai sholat dan mandi adalah sunnah. Walaupun tidak ingin melaksanakan sholat. Karena ini adalah masuk berhias dan memperindah diri, penampilan diri. Di sini disebutkan biasanya dimulai, mandinya dimulai dari separuh malam sampai sholat ya. Nah, di kitab yang lain, kalau karena ini adalah mandi sholat Jumat, sholat Id ini kan untuk hari rayanya itu berakhirnya sampai wurub, sampai terbenam. Artinya kalau dia mandinya misalnya ba'da zuhur dalam rangka niat mandi Id itu masih boleh. Tapi ini beliau sampai sholat ya. Ya. Kemudian mandi Aid hari raya ini disunahkan bagi semuanya, tidak mesti bagi yang sholat saja, yang ingin sholat saja. Karena memang ini mandinya untuk mandi hari Aidnya ya. Beda dengan sholat Jum'ah, mandi sholat Jum'ah ya. Kalau mandi sholat Jum'ah, ya khusus untuk yang ingin melaksanakan sholat Jum'ah, ingin menghadiri sholat Jum'ah. Ya, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun sholatul kusufi wal khusufi. Sholat khusuf kerana matahari, wal khusuf dan kerana bulan. Wa sholatul kusufi sunnatun mu'akkadatun. Sholat kerana bulan, hukumnya sunnah mu'akkad. Fa'in fatat lam yuqdo. Jika ketinggalan, tertinggal, maka tidak perlu diqodo. Wa yusolli li kusufi syamsi wa khusufi al-qamari ruk'ataini. Sholat karena ada gerhana matahari dan gerhana bulan, jumlahnya 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyamani. Di setiap rakaat ada 2 berdiri. 2 berdiri itu maksudnya ya berdiri, yang di situ ada apa? Ada bacaan, baca Al-Fatihah. Itu disebutnya qiyam. Qiyamnya 2 kali, yutilu al-qira'ata fihima, memanjangkan bacaan di situ. Waruku ani dan 2 rukuk yutilu atas biha fihima duna sujud. Dan memanjangkan bacaan tasbih ketika rukuk, akan tapi untuk sujud tidak. Waya khutubu ba'daha khutbataini, dan berkhutbah setelahnya 2 khutbah. Nah, khutbahnya 2 kali. Wayusiru fi kusufi syamsi, dan bacaannya disirkan, dipelankan untuk gerhana matahari. Wayajharu fi khusufi al-qamari, dan dijaharkan untuk gerhana bulan. Khusuf adalah tertutupnya cahaya matahari, baik itu sebagian atau keseluruhan. Sebagian atau total, misalnya gerhana sebagian atau total. Bagaimana khusuf juga demikian cahaya bulan. Sholat khusuf disyariatkan, ya, gerhana matahari disyariatkan tahun ke-2 Hijriah, adapun gerhana bulan disyariatkan di tahun ke-5 Hijriah. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan disunahkan untuk berjamaah. Jika tertinggal, maka tidak perlu diqadha, karena ini adalah sholat yang ada sebab. Maka jika sebabnya hilang, maka sudah hilang waktunya. Sudah hilang sesuatu yang bisa mengharuskan atau berkonsekuensi melakukan sholat tersebut. Ya, jadi sholat yang bisa diqadha itu yang laha auqat. Kalau laha asbab, tidak. Tahiyatul masjid laha sebab, maka enggak ada qadha. Kalau yang laha auqat, yang punya waktu, maka bisa diqadha. Rawatib, ya, bisa diqadha. Ya. Sholat, apalagi witir, punya waktu, ya, bisa diqadha. Tata cara sholat khusuf, ada tiga bentuk. Yang pertama, minimalnya, nilai minimal adalah yaitu yang niat sholat khusuf atau khusuf, sholat dua rakaat sebagaimana sholat sunnah subuh. Jadi sebagaimana sholat biasa, ya, satu rukuknya satu, berdirinya satu kali. Ini nanti nilai minimal, bentuk yang pertama, biasa sholatnya. Bentuk yang kedua, yang itu yang paling sempurna, yaitu yang disebutkan musonif, yaitu sholat dengan niat khusuf atau khusuf, membaca surat Fatihah dan surat yang mudah baginya dan memperpanjang bacaannya, seperti membaca surat Al-Baqarah. Di berdiri yang pertama, baca surat Al-Baqarah, kemudian ruku, kemudian diperpanjang rukunya, kemudian bangkit dari ruku, dia berdiri lagi, baca surat Fatihah lagi, kemudian surat setelah Al-Fatihah, misalnya surat Ali Imran, karena ini yang bentuk sempurna, itu panjang-panjang suratnya, kemudian ruku dan perpanjang rukunya. Kan tapi lebih ringan daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian baru sujud, dua kali. Kemudian beliau mengatakan, Al-Asahu an yutila atasbiha fihima. Pendapat yang lebih kuat, bahasanya untuk sujud juga diperpanjang tasbihnya. Kalau di matan tidak. Duna sujud. Sujud nggak diperpanjang, diperpanjangan rukuknya saja, tasbih rukuk. Menurut matan, kalau menurut pensyarah yang asoh itu sujud juga diperpanjang tasbihnya. Kemudian bangkit menuju rakaat kedua, membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya yang lebih ringan, pendek daripada di rakaat pertama. Kemudian rukuk, memperpanjang rukuk yang lebih ringan dari rakaat pertama, kemudian bangkit, qiyam lagi, ya, baca surat Fatihah dan surat yang lainnya, yang lebih ringan lagi daripada sebelumnya. Kemudian rukuk, memperpanjang rukuk, yang lebih ringan dari sebelumnya, kemudian sujud dua kali, kemudian duduk, tasahud, salam. Ini cara kedua adalah cara yang paling sempurna, yaitu rukuknya dua kali, qiyamnya dua kali, dan bacaannya panjang. Faedah untuk tata cara yang ketiga, bentuk ketiga. Ini hampir sama dengan yang sempurna tadi, yang paling sempurna kan, tapi bacaannya pendek. Suratnya surat yang pendek-pendek. Jadi kalau sholat gerhana matahari atau bulan sudah rukuk dua kali seperti itu, yang dua kali tapi bacaannya masih pendek, ya maka tidak masalah. Tapi ini adalah derajat kedua. Kalau yang derajat pertama yang paling afdol, rukuk dua kali, qiyam dua kali, diperpanjang bacaannya. Derajat kedua, rukuk dua kali, qiyam dua kali, pendek bacaan suratnya. Derajat ketiga, ya, sholat seperti biasa. Tapi niatnya tetap niat khusuf atau khusuf. Salat kusuf dan khusuf ya, adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan dan disunahkan untuk dilaksanakan di masjid jami. Masalah jika seorang yang sholat tersebut ya mulai sholat dan dia tidak menentukan untuk sholat kaifiyah yang mana, yang bentuk satu, kedua, atau tiga, maka baginya ya, dia maka sah baginya untuk memilih yang manapun. Faedah jika kusuf dan khusuf ini apa masih berlanjut, maka sholatnya tidak diulang dan tidak menambah jumlah rukuk. Jika dia ada seorang sholat sendirian, sholat khusuf sendirian misalnya, kemudian mendapatkan ada jamaah yang sholat khusuf, maka dia apa mengulanginya ya sebagaimana dalam pembahasan sholat fardu. Karena apa? Dia mendapatkan jamaah. Ya, sholat diulang, di sholat fardu harus berbentuk berjamaah pengulangannya tersebut. Maka di sini contohnya juga sama. Dia sholat sendiri, kemudian mendapatkan jamaah yang lain sholat khusuf, maka dia bisa mengulanginya. Nah, makmum yang masbuk mendapatkan rokaat dengan mendapatkan rukuk pertama. Nah, rukuknya ada kedua. Nah, kalau mendapatkan rukuk pertama baru dianggap mendapatkan satu rokaat. Nah, ketika ada dua sholat ya berkumpul dalam satu waktu, dua sholat atau lebih, maka didahulukan yang dikhawatirkan tertinggal. Misalnya berkumpul antara sholat kusuf gerhana dengan sholat fardu dan waktunya sempit. Waktunya sudah sempit atau masih tersisa waktunya untuk yang fardu, maka didahulukan yang fardu. Nah, kalau dia ragu-ragu, ini sudah selesai atau belum? Ragu-ragu sudah apa? Injila sudah muncul atau belum ya? Ini sudah apa? Sudah tersingkap atau belum? Maka didahulukan khusufnya. Biar apa? Tidak tertinggal. Jadi intinya tadi didahulukan yang dikhawatirkan tertinggal. Kemudian disunahkan doa dan tadarruk merendahkan diri di hadapan Allah SWT ketika terjadi gempa kemudian petir kemudian angin hujan yang terus menerus. Kemudian imam disunahkan untuk melakukan doa khutbah berkhutbah dua kali setelah sholat, baik untuk orang yang mukim ataupun musafir. Maka ini seperti khutbah sholat Jum'ah. Nanti di situ memotivasi manusia, kaum muslimin, untuk bertaubat dan melakukan kebaikan dan memperingatkan mereka dari dosa dan kemaksiatan, untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Dan disunahkan bagi imam untuk mengeraskan bacanya ketika sholat khusuf, ya, khusuf gerhana bulan, dan itu sholat yang di malam hari. Qala'al musannifu rahimahumullah ta'ala faslun sholatul istisqa'i sholat istisqa'. Sholatul istisqa'i masnunatun. Sholat istisqa', sholat meminta hujan, hukumnya sunnah. Wayakmuruhumul imamu bitaubati wassodaqati wal khuruji minal mazolimi wa musolahatil a'da'i wa siyami salasata ayyamin. Imam memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat, bersedekah, kemudian keluar dari kezaliman, dari perselisihan, persengketaan. Keluar dari kezaliman, menjauhi kezaliman dan musalahati al-ada. Untuk apa? Dan yaitu kelompok baju-baju kerja, baju-baju biasa yang biasa dipakai aktivitas. Bisyabi bidlatin wastikain fusu, kemudian menunduk, merendahkan diri. Kemudian wisali bihim, kemudian imam untuk sholat bersama mereka. Rokatain dua sholat, ka sholat aidaini, sebagaimana seperti tata cara sholat aid. Sumayak tubuh ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelah sholat dua rokat. Posisi lendangnya, ridaknya. Kemudian wayuk siru minat du'ai, kemudian memperbanyak doa, wal istighfari dan istighfar. Adalah permintaan hujan dari hamba-hamba kepada Allah SWT ketika membutuhkan hal tersebut, ketika para hamba Allah membutuhkan tersebut, membutuhkan hujan, air. Kemudian ini disyariatkan di tahun ke-6 dari Hijriah. Hukumnya sunnah mu'akadah, baik bagi mukim ataupun musafir, laki perempuan, berjamaah ataupun munfarid. Ketika ada kebutuhan, yaitu karena apa? Terputusnya hujan. Hujan berhenti, tidak turun-turun, atau terputusnya sumber-sumber mata air, atau airnya sedikit yang tidak cukup untuk kehidupan, untuk kebutuhan, atau untuk apa? Manfaat. Waktu sholat istisqa. Kapan waktunya dimulai masuk waktu sholat istisqa? Ketika adanya sebab untuk melaksanakan sholat istisqa, ya diantara ini adalah hujan yang tidak kunjung turun, hujan terputus tidak kunjung turun. Kemudian waktunya itu selesai ketika terwujud apa yang diinginkan, apa yang diminta, yaitu apa? Turunnya hujan. Muslim istisqa dan ternyata hujan tidak kunjung turun yang diinginkan, atau sumber mata air tidak keluar, ya, tidak ada air intinya, maka diulang sholatnya walaupun beberapa kali. Sholat istisqa belum turun, nanti besoknya diulang lagi, kemudian diulang lagi. Ada air turun, hujan turun, dan minta di belum sholat, maka orang-orang berkumpul untuk bersyukur kepada Allah SWT dan berdoa sholat oleh imam angka atas nikmatnya dan dalam rangka untuk membahankan dan kemanfaatan. Jadi ini sebelum sholat tadi hanya turun. Ya. Jika sebagian orang membutuhkan hujan, maka bagi orang lain disunahkan untuk sholat dalam rangka untuk meminta turunnya hujan bagi kelompok yang lain. Ya misalnya yang di daerah sini sudah tercukupi, yang daerah sana pacaklek misalnya hujannya. Maka yang di sini bisa melakukan sholat dalam rangka untuk meminta turunnya hujan di tempat saudara-saudaranya yang lain. Ya, disunahkan ya. Di sini sunnah liwiri. Kemudian al-istisqa, minta hujan itu ada yang paling minimal adalah berdoa secara mutlak, baik sendiri-sendiri atau berjamaah, untuk meminta hujan. Ya, mungkin pas khutbah, ya, itu kan kemudian bisa diamini oleh jamaah, atau dia sendiri, berdoa sendiri. Yang pertama adalah berdoa, kalau yang pertama, yang kedua, yang khutbah masuk sini. Yang kedua, yang pertengahan, berdoa setelah sholat-sholat fardu atau setelah sholat-sholat sunnah dan di semua khutbah termasuk Jum'ah dan Id. Jadi yang pertama tadi, doa sendiri dan berjamaah ini enggak ada kaitannya dengan sholat berarti. Ya, ada apa, waktu khusus atau apa, menyempatkan waktu khusus untuk berdoa. Nah, yang kedua, yang setelah sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah dan di semua khutbah, khutbah Jum'ah, khutbah Id, nah, di situ. Ini tingkatan kedua. Yang paling sempurna disebutkan oleh Musaf. Kemudian tata caranya, yaitu yang pertama imam, sang imam atau yang mewakili memerintahkan kaum muslimin. Ya, dan perintah imam ini adalah wajib ditaati selama tidak memerintahkan dalam suatu yang haram. Memerintahkan apa? Yang pertama taubat nasuhah. Yang mencakup taubat dari dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Maka bisa jadi hujan itu tidak disebabkan oleh kemaksiatan, sehingga diperintahkan untuk bertaubat. Ya, minta ampun dulu, ya kan? Kita mau minta pada Allah untuk turun hujan, ya kita koreksi diri kita dulu, kan? Banyak salahnya, meminta diampuni. Kemudian yang rukun taubat yaitu menyesal atas kemaksiatan yang dilakukan, kemudian meninggalkan perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan jika maksiatnya berkaitan dengan hak adami, hak manusia, maka wajib mengembalikannya atau menghilangkan kezaliman darinya. Yang kedua, merintahkan untuk sedekah pada kaum yang membutuhkan dan memperbanyak berbuat kebajikan. Ini kan ini tadi masih masuk perintah-perintah sang imam kepada jamaahnya, pada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, keluar dengan cara apa di sini, misalnya mengambil hak pada pemiliknya. Terus di sini sebutkan Allah SWT memaafkan dari haknya dan tidak memaafkan dari hak hamba. Maka kalau ada hak orang lain itu dikembalikan. Meninggalkan kezaliman-kezaliman terhadap orang lain. Kemudian berdamai. Ya, berdamai musholahah al-a'da dengan musuh, maksudnya ini adalah dengan sama kaum muslimin yang terjadi persengketaan, perselisihan dalam urusan dunia. Maksudnya bukan musuh orang kafir, tapi sama orang beriman. Ketika terjadi apa? Persengketaan, perselisihan ini diperintahkan untuk apa? Berdamai. Ya. Jangan dilanjutkan, tapi harus dihentikan. Kemudian yang nomor 5, memerintahkan puasa 3 hari berturut-turut. Dan imam juga ikut sholat bersama mereka, bersama kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin keluar untuk sholat di tempat. Dan ini berpuasa, dalam keadaan berpuasa, sehingga jumlah puasanya 4 hari. Ya. Dari 3 hari sebelum hari H, plus hari H ketika melaksanakan sholat istisqa, berarti 4 hari. Ini termasuk puasa wajib, yaitu puasa di saat sholat istisqa atas perintah imam. Ini dikurikan puasa wajib. Dan itu karena apa? Karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak, maka di hari H itu juga berpuasa. Maka tadi disebutkan al-yaum ar-rabi' wa hum sha'imuna. Di hari keempat, itu di hari H, itu dalam keadaan berpuasa juga. Kemudian imam atau yang mewakilinya keluar ke tanah lapang di mana tempatnya luas yang bisa mengumpulkan manusia kaum muslimin, mereka dalam keadaan puasa di hari keempat untuk sholat dan berdoa. Kemudian yang ketujuh, yaitu kaum muslimin keluar tanpa berhias dan memakai wangian, kan tapi bajunya tetap bersih. Dan baju yang dipakai, pakainya adalah pakaian, maka misalnya tukang kayu, biasanya pakai apa, bajunya yang seperti itu. Maka yang dipakai seperti itu. Tukang pandai besi, bajunya yang biasa dipakai apa. Maka pakai baju-baju biasa. Baju-baju yang sederhana, yang ya yang jelek gitu. Tidak memakai yang bagus. Ya, kebalikannya dengan ketika hari Aid. Maka di situ tidak ada saling membanggakan dan saling membesarkan diri. Tapi adanya adalah ketundukan, kekhusuan, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Ya, tadarruk di situ disebutkan tawaduk di semua keadaan, penampilan, bicara, duduk, dan yang lainnya. Kemudian disunahkan bagi orang yang ingin sholat istisqa untuk mandi terlebih dahulu. Nah, ini sudah berlalu pembahasannya, mandi untuk sholat istisqa termasuk dianjurkan. Kemudian menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Pergi ke tempat sholat dari satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Kemudian anak-anak ikut keluar karena doa-doa mereka itu mustajab. Karena mereka belum melakukan. Adapun orang-orang yang sudah tua itu juga disunahkan keluar ikut karena hati-hati mereka itu hatinya lembut. Ya, diharapkan apa? Juga lebih mudah dikabulkan. Karena sudah orang-orang sudah tua, sudah jauh dari kehidupan dunia, ya. Nah, keinginan dunianya itu sudah ya tidak ada, berkurang atau bahkan tidak ada. Kemudian juga perempuan, wanita dengan syarat aman dari fitnah. Juga binatang-binatang ternak karena air itu adalah kebutuhan pokok, ya. Juga kebutuhan pokok juga untuk hewan-hewan ternak. Jadi ikut dibawa. Nah, sampai pun binatang ternak. Kemudian beliau menjelaskan tata caranya ketika pelaksanaan sholat. Pertama, yaitu imam atau yang wakilnya sholat ya istisqa mengimami jamaah secara berjamaah dan sholatnya adalah seperti sholat Id. Tata caranya sholat istisqa sebagaimana sholat Id, 2 rakaat kemudian bertakbir sebelum ta'awud membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Bertakbir berapa kali? 7 kali. Selain takbiratul ihram. Kemudian di rakaat kedua 5 kali selain takbir intiqal sebagaimana ketika sholat Id. Kemudian saya istiqal dan senang pertama a'la pada surat al-qamar atau sampai nah dan sebabnya itu mutaqaddim. Sebabnya dulu mutaqaddim dan muqarin. Intinya sebabnya dia enggak terlarang yang jumlahnya sehingga beristighfar di khutbah dan memperbanyak doa. Lafaz istighfarnya disebutkan di Fathul Qorib Syarah Matan Abu Syaja yaitu sigha istighfar astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu. Ya agak panjang ya. Itu lafaz istighfarnya. Jadi di khutbah pertama dibaca 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Kemudian membaca berbanyak baca doa semisal la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kemudian imam menghadap ke arah kiblat ketika di sepertiga akhir dari khutbah kedua. Khutbah yang kedua misalnya dibagi 3. Yang seperti yang terakhir ini berbalik. Ya, aslinya kan khutbah menghadap jamaah, kemudian dalam sepertiga yang terakhir di khutbah kedua berbalik, dia membelakangi apa jamaah. Kemudian di tengah-tengah khutbah tersebut, sang imam membalik apa selendangnya. Yang diletakkan di pundaknya itu nanti dibalik posisinya yaitu yang atas dijadikan bawah, yang bawah jadikan atas ya. Kemudian yang kanan jadikan kiri, kiri jadikan kanan. Dalam rangka untuk apa? Menunjukkan bahasanya itu optimis nanti ada perubahan ya, perubahan apa dari kemarau atau ceklek menuju ada hujan. Kalau di sini disebutkan sebagai menunjukkan apa tambahan dari apa ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang dimaksud dengan di sini membaliknya tadi ya khotib ke arah kiblat itu dalam rangka optimis ya. Ya, optimis akan mendapatkan satu kebaikan dan harapan Allah SWT akan merubah keadaannya dari kekeringan menuju kebaikan, kemakmuran. Kemudian memperbanyak istighfar dan doa. Dan yang paling baik bentuk istighfar yaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan perbanyak firman Allah Subhanahu wa taala Ya, ini dia ada di surat Nuh. Faedah, boleh juga khutbah dilakukan sebelum sholat. Dan ini telah dilakukan Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, akan tapi yang lebih utama adalah melaksanakannya setelah sholat. Karena ini yang lebih banyak, yang paling banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi, khusus untuk sholat duha, ini khutbahnya boleh dilakukan sebelum sholat ataupun sesudah sholat. Tapi yang utama adalah sudah sholat. Ya, demikian dulu yang dapat kita baca dan kita pelajari pada sesi kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pagi hari besok. Semoga diberi kemudahan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman sekalian. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.